Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amman ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Pengantar Ilmu Waris. Dan di kesempatan kali ini kita akan memasuki bab tentang para ahli waris. Para ahli waris baik lelaki maupun wanita. Dan nanti kita juga akan membahas tentang posisi dzawil arham, yaitu kerabat mayit yang dia tidak mendapatkan jatah warisan. Kerabat mayit ada dua. Yang pertama adalah kerabat mayit yang merupakan ahlul warasah. Kerabat mayit yang merupakan kerabat yang mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua adalah dzawil arham, yaitu kerabat mayit yang tidak mendapatkan warisan. Baik, kita akan bahas lebih dulu kerabat mayit yang merupakan ahli waris. Ahli waris, dan meskipun nanti tidak semuanya kerabat, seperti mu'tik, ya, orang yang membebaskan budak itu bukan kerabat, tapi dia mendapatkan warisan. Ahli waris ada yang dari kalangan lelaki dan ada yang dari kalangan perempuan. Di sini saya sebutkan ada 15 dari kalangan lelaki, dan berikut istilah Arabnya untuk memudahkan penamaan. Yang pertama, ahli waris dari kalangan lelaki. Ada 15. Ada 15. Satu, anak laki-laki, ibn. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ibnul ibn. Yang ketiga, ayah. Yang keempat, kakek dari ayah, al-jad. Kakek dari ayah, al-jad. Kakek dari ibu, nanti masuk dzawil arham. Dia nggak dapat warisan. Yang kelima, saudara laki-laki kandung. Akh syaqiq. Akh syaqiq. Selanjutnya yang keenam, saudara laki-laki bapak. Saudara laki-laki sebapak. Akh li'ab. Yang ketujuh, saudara laki-laki seibu. Akh li'um. Sehingga saudara laki-laki ada tiga, kandung, sebapak, seibu. Kandung itu artinya bapak ibunya sama, ya. Bukan kandung itu artinya seibu, ya. Karena seibu disendirikan. Saudara laki-laki kandung, akh syaqiq, artinya bapak dan ibunya sama. Selanjutnya, keponakan dari saudara laki-laki kandung. Ibnul akh syaqiq. Keponakan berarti anaknya saudara laki-laki kandung. Ibnul akh syaqiq. Kemudian keponakan dari saudara laki-laki sebapak. Ibnul akh li'ab. Selanjutnya nomor 10 adalah paman dari ayah. Al-am. Paman dari ayah. Al-am. Am syaqiq. Paman dari ayah sekandung. Berarti saudara laki-laki bapak sekandung. Kemudian paman dari ayah sebapak. Saudara laki-laki bapak sebapak. Am li'ab. Kemudian anaknya paman. Sepupu, ya, dari paman sekandung. Sepupu, ya, dari paman sekandung. Anaknya paman dari saudara bapak sekandung. Ibnul am syaqiq. Sepupu dari paman sebapak. Ibnul am li'ab. Baik. Insyaallah Anda tidak bingung, ya. Nanti kita akan buat bagan, semoga nanti bisa memudahkan untuk mengurutkan itu. Berikutnya adalah suami, dan satu lagi Yang ke-15 adalah al-mu'tik, orang yang membebaskan budak. Baik, ini 15 ahli waris dari kalangan lelaki. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan di buku saya kasih dalam kurung untuk menyingkat istilah, karena nanti kalau kita membuat pembagian waris, jika ada istilah yang terlalu panjang kan tidak efektif, maka nanti kita gunakan istilah yang lebih pendek. Misalnya ibnul ibn, itu berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, itu kepanjangan ya. Kita tulis dengan yang lebih ringkas, ibnul ibn. Saudara laki-laki sekandung. Akh syakik, itu lebih pendek. Dan nanti saya akan gunakan istilah-istilah itu. Karena itu saya berharap Bapak Ibu yang apa mengikuti pembagian waris nanti, tolong istilah ini jangan sampai hilang. Artinya Anda hafalkan, oh ini istilahnya seperti ini. Ya. Sebenarnya cukup mudah ya. Anak itu ibn, ayah itu ab, paman am. Kemudian anak paman berarti ibnul am. Sekandung itu syakik, sebapak li ab, seibu li um. Hanya istilah ini saja. Sehingga kalau kita buat ringkasan istilahnya, anak ibn, bapak ab, kemudian saudara akh, paman am. Ya, ingat nama saya, ammi. Berikutnya, anak paman, berarti ibnul am, tinggal digabung saja, anak dengan paman. Paman tu am, anak ibn, ibnul am. Sekandung namanya syakik, sekandung namanya syakik. Kemudian sebapak berarti tadi bapak adalah ab, berarti li ab. Seibu berarti li um. Baik, hanya Anda cukup menghafal 7 istilah ini, insya Allah nanti bisa dipakai untuk nomenklatur. Ya. Gimana? Betul, nomenklatur untuk pengaturan nama saat kita melakukan pembagian waris. Selanjutnya, ahli waris dari kalangan perempuan ada 10. Ahli waris dari kalangan perempuan ada 10. Kenapa kok lebih sedikit, Pak? Lebih sedikit karena banyak di antara posisi wanita itu sebagai dzawil arham. Sehingga beliau tidak mendapatkan jatah warisan. Ahli waris dari kalangan perempuan ada 10. Pertama adalah anak perempuan, bintun. Bin. Kemudian yang kedua cucu laki-laki dari ini salah ya. Anda yang bawa buku di halaman 160 ini ada yang keliru. Bukan cucu laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Silakan dikoreksi. Halaman 160 ahli waris nomor 2 adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintul ibn. Bintul ibn. Berikutnya ibu, nenek dari ibu. Nenek dari ibu, ummul ibunya ibu. Kemudian yang kelima, nenek dari bapak. Ummul ab, ibunya bapak. Yang keenam, saudari perempuan atau nenek yang keempat ya tadi. Nenek dari ibu. Umul disebut dengan jaddah. Yang kelima, nenek dari bapak juga jaddah. Sehingga jaddah ada dua yang dapat. Jaddah dari ibu dan jaddah dari bapak. Kalau kakek al-jad, kakek jad hanya dari bapak saja. Kakek dari ibu nggak dapat warisan. Makanya ada istilah jaddun fasid. Jaddun fasid itu kakek yang rusak, kalau secara bahasa. Namun maksudnya adalah posisi kakek yang dia tidak mendapatkan warisan. Yaitu kakek dari ibu. Ya. Kakek dari ibu berarti abul bapaknya ibu. Insya Allah dipahami ya. Kita lanjutkan. Saudari perempuan kandung. Ukhtun syakikah. Yang ketujuh, saudari perempuan sebapak. Ukhtun li'ab. Saudari perempuan sebapak. Ukhtun li'ab. Yang kedelapan, saudari perempuan seibu. Ukhtun li'um. Yang kesembilan, istri. Yang kesepuluh, mu'tiqah. Wanita yang membebaskan budak. Baik. Ada lima yang nggak ada ya. Lima di posisi wanita yang itu berbeda dengan posisi lelaki. Karena lelaki tadi 15, wanita cuma 10. Baik, lima ini Anda perhatikan adalah anak saudara, keponakan, dan anak paman, sepupu. Anak saudara dan anak paman. Nah, di sini bibi kenapa nggak dapat? Bibi masuk kategori dzawil arham. Bibi juga nggak dapat. Kemudian anak-anaknya bibi nggak dapat. Tayyib. Ini 10 ahli waris dari kalangan perempuan. Kita berikan catatan. Untuk istri. Ya. Ini sebagaimana yang sudah ditanyakan kemarin. Dan sudah kita kasih jawaban. Jika jumlah istri lebih dari satu. Maka jatah istri dibagi sesuai jumlah mereka. Sehingga kalau ada seorang lelaki punya 4 istri. Dan lelaki ini punya anak. Berarti 1/8 dibagi berempat. Ya. Misalnya mayat punya 3 istri, maka jatah 1/8 dibagi rata untuk mereka bertiga. Ibnu Qutamah menjelaskan. Wa innama ju'ila lil jama'ati mithla malil wahidah. Li'annahu law ju'ila li kulli wahidatin ar-rubu'u wa hunna arba'un la'akhadna jami'al mal. Jatah masing-masing istri menjadi hak bersama seperti jatah satu orang. 1/8 dibagi berempat, 1/8 dibagi bertiga. Karena jika masing-masing diberi 1/4, ya, sementara jumlah mereka ada 4, karena suami nggak punya anak, sehingga masing-masing diberi 1/4, berarti para istri mengambil semua harta mayit. Ada orang menikah dengan 4 wanita, janda semua. Dinikahi dalam kondisi janda semua dan sudah menapau semua sehingga tidak produktif. Ini suami nggak punya anak, kaya raya, ya. Tapi dia punya saudara. Begitu suami ini mati, berarti istri dapat berapa? 1/4. Kalau masing-masing dapat 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 habis. Semuanya dikeroyok istrinya habis, selesai. Terus jatah saudara suami mana? Nggak ada, sudah diambil istrinya semua. Karena itulah kata Ibnu Qudamah, nggak mungkin ini terjadi. Sehingga 1/4 itu dibagi 4. Sisanya yang 3/4 diserahkan ke ahli waris yang lain. Wallahu'alam. Baik, selanjutnya kita beralih ke dzawil arham. Dzawil arham adalah kerabat mayit yang bukan ahli waris. Dzawil arham, kerabat mayit yang tidak memiliki jatah warisan, baik bil fardhi tertentu. Tertentu itu setengah, 1/4, 1/3, 1/6, 1/8, dan seterusnya. Itu namanya bil fardhi. Maupun sisa, maupun dia menjadi asobah. Maupun dia mendapatkan asobah atau sisa. Tayyib. Para ulama mengatakan, mereka bisa mendapatkan warisan dengan dua syarat. Satu, tidak ada ahli waris yang berhak mendapatkan asobah. Kalau ada ahli waris yang mendapatkan asobah, maka mereka tidak bisa. Ahli waris yang mendapatkan asobah adalah ada yang dari kalangan lelaki dan ada yang dari kalangan wanita dan insya Allah akan kita bahas. Karena asobah ada asobah bin nafsi, asobah bil ghair, dan ada asobah ma'al ghair. Nanti kita akan bahas ini. Yang kedua, tidak ada ahli waris yang berhak mendapatkan rad. Tidak ada ahli waris yang berhak mendapatkan rad, yaitu selain suami istri. Siapa yang mendapatkan rad? Yang mendapatkan rad adalah semua ahli waris selain suami istri. Nanti kita akan bahas rod tersendiri di bab tentang rod. Jadi mohon bersabar, kita bahas secara bertahap, pelan-pelan. Baik. Dan saya minta jangan takut duluan ya. Wah, ini mulai rumit ini ya. Jangan sampai ada kesan seperti itu. Insya Allah kalau kita buka lebih serius dalam belajar seperti ini, Allah akan mudahkan. Saya dan Anda dan masyarakat yang lain secara umum punya pengalaman yang sama. Artinya, pada waktu pertama kali masuk dalam kajian ilmu waris, melihat seperti ini kelihatannya menakutkan. Kelihatannya menakutkan. Tapi begitu kita telusuri lebih dalam, alhamdulillah ternyata tidak semenakutkan sebagaimana yang kita bayangkan. Dan secara umum ilmu itu seperti itu. Secara umumnya. Hampir semua ilmu itu bagi mereka yang belum terjun langsung ke dalamnya, itu terkesan menakutkan. Anda misalnya ingin belajar masalah ilmu tertentu dan belum pernah Anda menyentuhnya. Pertama waktu Anda melihat buku, kemudian isi yang ada di buku itu, daftar isinya, Masya Allah, kayaknya kok rumit. Karena kita belum menyelami. Tapi kalau kita sudah menyelami, nanti akan menjadi akrab dengan ilmu itu, sehingga yang kemarin dianggap menakutkan, yang dianggap rumit, dan seterusnya, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tayyib. Ibarat kita menyelam dalam dasar sungai, ya. Sungai yang sudah sering kita jadikan sebagai tempat berenang, kita jadikan sebagai tempat menyelam. Menyelam di sungai ada nggak? Atau di laut misalnya. Kita akan merasa santai, karena saya sudah sering masuk sini. Tapi bagi orang yang pertama kali mau masuk itu, ya, ketika dia nggak berani, karena itu pertama kali, ya, dia karena belum menjajaki. Tapi kalau sudah dia jajaki, oh dia tahu petanya. Di sini ada karang, di sini ada, oh di bagian ini banyak hiu, yang ini insya Allah aman. Karena dia sudah menjajaki. Baik. Kembali kita ingatkan bahwa dzawil arham adalah ahli atau kerabat mayit yang dia tidak mendapatkan jatah warisan baik tertentu, tertentu itu berarti setengah, seperempat dan seterusnya itu, atau sebagai asobah. Dan mereka bisa mendapatkan warisan dengan dua syarat. Pertama, tidak ada ahli waris yang mendapatkan asobah. Yang kedua, tidak ada ahli waris yang mendapatkan rod. Rod itu berarti warisan setelah dibagi masih sisa. Nah, sisanya dikembalikan kepada ahli waris. Dan yang tidak berhak dapat rod, sisanya adalah selain suami istri. Nanti kita akan bahas itu. Dzawil arham ada 11 orang. Pertama, semua cucu dari anak perempuan. Semua cucu dari anak perempuan. Sedangkan cucu dari anak lelaki, baik lelaki maupun perempuan, dua-duanya dapat. Maka ada ibnul ibn, ada bintul ibn. Yang kedua, semua keponakan dari saudara perempuan. Anaknya saudari. Yang ketiga, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, sekandung, sebapak, atau seibu. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki, sekandung, sebapak, atau seibu. Ini yang ketiga. Yang keempat, keponakan laki-laki dari saudara seibu. Keponakan laki-laki dari saudara seibu. Yang kelima, saudara lelaki bapak seibu, paman seibu. Karena yang dapat warisan adalah paman kandung dan paman sebapak. Paman seibu nggak dapat, dia masuk dzawil arham. Yang keenam, semua bibi dari bapak. Semua bibi dari bapak. Ya. Ammah. Ammah itu berarti saudara perempuannya bapak. Insyaallah dipahami ya. Kemudian semua anak perempuan paman dari bapak. Sepupu laki-laki dapat. Sepupu laki-laki dapat, tapi kalau sepupu perempuan nggak dapat. Maka semua anak perempuan paman, berarti sepupu perempuan dari bapak. Selanjutnya, semua paman dari ibu. Ibu dapat, saudara-saudaranya ibu nggak dapat. Masuk dzawil arham. Semua paman dari ibu, baik lelaki maupun perempuan. Baik paman maupun bibi. Berarti di sini yang lebih tepat ya. Di halaman 162 yang lebih tepat mungkin kita kasih istilah semua saudara ibu gitu ya. Bukan paman dari ibu, semua saudara ibu. Baik laki maupun perempuan. Yang kesembilan, kakek dari ibu. Kakek dari bapak dapat tapi kakek dari ibu nggak dapat. Yang disebut dengan jad fasid. Fasid itu secara bahasa artinya rusak ya. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Disebut sebagai jaddun fasid, kakek yang rusak karena dia kakek tapi nggak dapat warisan. Sehingga ada dua, ada jaddun sahih dan ada jaddun fasid. Jaddun sahih artinya kakek yang dapat warisan, yaitu kakek dari bapak. Selanjutnya, nenek buyut dari bapaknya ibu. Nenek buyut dari bapaknya ibu. Jaddat fasida. Coba nenek buyut dari bapaknya ibu gimana? Ibu punya bapak. Udah? Nah, ibunya bapak ingin. Gimana? Si A ibu saya ya. Si A ibu saya. Nanti insya Allah kita tulis. Ya. Kita baca dulu ya. Si A ibu saya punya bapak. Ya. Kemudian, bapak ini berarti kakek saya dari ibu, punya ibu. Nah, ini jaddat fasida. Kemudian, semua anak dari 10 di atas. Ya. Semua anak dari 10 di atas ya. Ada 11 di sini. Semua anak dari 10 di atas berarti anaknya cucu perempuan. Dari anak perempuan nggak dapat. Anaknya keponakan dari saudara perempuan juga nggak dapat. Baik, dan seterusnya. Sudah? Insya Allah akan ada pembahasan tersendiri mengenai aturan pembagian warisan dzawil arham. Baik, begini. Ini teori dalam belajar yang sudah cukup sering kami singgung. Kalau nggak paham, jangan ditinggal. Tapi apa? Ditelan. Maksudnya gimana, Pak? Pokoknya diterima apa adanya. Semoga barangkali saat ini kita nggak paham, nanti akan diberi pemahaman oleh Allah. Karena kalau kita nggak paham, terus kita tinggal, selamanya kita nggak bakalan paham. Tapi kalau kita nggak paham, tapi kita terima, masih ada peluang untuk paham. Ya, paham? Baik, kita ulang ya. Ini teori belajar yang saya miliki. Kalau nggak ngerti, jangan ditinggal. Nggak paham, jangan ditinggal. Dan ini pesan yang saya dapatkan waktu saya masih SD. Mengerjakan tugas apa begitu, saya nggak ngerti. Seingat saya tugas sorof atau apa ya. Saya nggak ngerti. Terus kakak sepupu saya ngasih tahu. Beliau sekarang masih ada di Lamongan. Kalau kamu nggak ngerti, ditelan. Nasihat itu Masya Allah. Meskipun waktu itu saya masih SD, sampai sekarang saya ingat-ingat. Dan itu saya sampaikan kepada para jamaah. Semoga beliau juga dapat pahalanya. Kalau nggak ngerti, jangan disingkirkan, jangan ditinggal, tapi ditelan. Dan betul, walhamdulillah, ternyata teori itu bermanfaat. Pada waktu pertama kali saya belajar dengan Ustadz Aris Munandar, pelajaran yang saya terima pelajaran kelas berat. Belajar ketika itu adalah apa? Qaidul Muthlah yang ditulis oleh Imam Ibnu Utsaimin, penjelasan tentang kaidah dalam masalah tauhid asma wa sifat. Ini belum apa-apa sudah tauhid asma wa sifat, padahal rububiyah belum saya pelajari, uluhiyah saya belum ngerti ketika belajar pertama, langsung tauhid asma wa sifat. Sehingga ya, banyak nggak dong, banyak nggak paham. Tapi saya pakai prinsip itu. Just pokoknya melu aja ya, ikuti saja. Dicatat, tapi nggak ngerti. Dihafal, karena besok mau ditanyain, ya, tapi nggak ngerti. Walhamdulillah, sekian tahun berikutnya, Allah kasih pemahaman. Dan banyak seperti itu. Dulu, pernah ada kajian syarah Bulughul Maram, Taudihul Ahkam, karya Syekh Abdullah Al-Bassam, rahimahullah, membahas tentang Kitabul Buyu, bab tentang fikih jual beli. Itu mungkin sekitar tahun 2005 atau 2006. 2005 sekitar itu. Sebelum saya lulus kuliah. Yang ikut kajian pertama, karena diumumkan, kemudian disediakan kitabnya, nanti kitabnya beli. Meskipun dulu fotokopi. Yang ikut kajian pertama banyak. Kemudian tiba-tiba mutung satu demi satu nih. Akhirnya yang ikut kajian tinggal dua orang. Dua orang itu saya dan takmir masjidnya. Yang lain hilang. Itu kajian fikih muamalah pertama yang saya ikuti. Kajian fikih muamalah membahas syarah Bulughul Maram, Taudihul Ahkam yang disampaikan oleh Ustaz Aris. Berapa hari begitu, hilang. Tinggal dua orang. Karena terlalu banyak istilah-istilah yang asing bagi kita. Kalau sekarang kan, walhamdulillah, ketika ada banyak asatidah yang pulang dari Saudi, sebelum, waktu itu belum ada nama Ustadz Irwandi, kita belum dengar ya. Ustadz Muhammad Arifin Badri sudah dengar, tapi belum bahas mu'amalah. Beberapa asatidah yang lain yang menyinggung mu'amalah, belum diangkat. Ya. Belum ada ketika itu. Pembahasan mu'amalah masih sangat asing. Kita bahas itu dan banyak yang nggak paham. Ada banyak istilah-istilah baru ya. Misalnya murabahah itu apa? Kita nggak ngerti. Akhirnya mutung-mutung-mutung tinggal dua orang. Saya karena saya yang antar jemput Ustadz Haris. Dan yang satunya takmir. Nah teori yang tadi kita sampaikan. Begitu Anda kesulitan untuk paham, tolong jangan ditinggal. Sehingga kalau Anda nggak ngerti tadi, TV dimatikan, ya sudah, selesai ya. Mungkin Anda tidak akan ikut lanjut, yang ikut di Niaga TV matiin, ganti channel yang lain atau dimatiin TV-nya. Atau yang ikut melalui online, kemudian ditinggal tidur, HP-nya ditutup, tidur dia. Mungkin selamanya kita tidak akan bisa menyelami ini. Baik, saya mohon, mari kita sama-sama bersabar, semoga nanti bisa memahami ini dengan baik. Tayyip, kita lanjutkan dulu. Bahas bagan para ahli waris. 18 ini, bab 18, itu teori yang kita bisa gunakan untuk bisa mudah memahami bab 17. Sehingga ini kayaknya kebalik sebenarnya. Harusnya bab 18 dulu, baru bab 17. Kita telah membahas para ahli waris, baik dari kalangan lelaki maupun wanita. Jika hanya sebatas dibaca, mungkin bagi sebagian orang akan sangat kesulitan untuk menghafalkannya. Dan memang nggak usah dihafalin. Hafalin saja istilah tadi ya. Anak itu ibn, sambil belajar bahasa Arab. Bapak itu ab, kakek jad, saudara akh, paman am, sekandung syakik, sebapak berarti li'ab, seibu um, li'um. Anda hafalkan aja. Istilah ini sekaligus untuk belajar bahasa Arab. Di bagian ini kita akan mempelajari semua ahli waris itu dalam bentuk bagan agar lebih mudah untuk memahaminya dan menghafalkannya. Baik, pertama, kita tolong diperhatikan. Pertama adalah mengukur tingkat kedekatan ahli waris. Mengukur tingkat kedekatan ahli waris. Kita punya teori umum. Orang yang paling banyak mendapatkan jatah warisan itu siapa? Jawabannya adalah yang paling dekat dengan mayit. Sehingga semakin dekat hubungannya dengan mayit, kita bicara hubungan nasab ya, bukan dekat dalam arti kecintaan. Bisa jadi ada orang yang senang tetangganya, nggak senang istrinya. Ada nggak kayak gitu, Pak? Ada ya. Ada orang yang senang anaknya tetangganya, nggak senang anaknya sendiri. Ada. Tapi bukan itu yang kita bahas. Kedekatan yang dimaksud di sini adalah kedekatan dari sisi nasab. Ada empat jalur hubungan kekerabatan antara mayit dengan ahli waris. Empat jalur hubungan kekerabatan antara mayit dengan ahli waris. Pertama, jalur bunuwah, yaitu anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Jalur bunuwah adalah anak, cucu, cicit, terus canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, dan seterusnya ke bawah, ya. Selanjutnya adalah jalur ubuwah. Jalur ubuwah itu berarti bapak ke atas. Bapak, kakek, ya. Kemudian bapaknya kakek, buyut, ya. Dan seterusnya ke atas. Selanjutnya, jalur ukhuwah. Jalur ukhuwah berarti dari kata akhun, yang artinya saudara. Meliputi saudara kandung, kemudian sebapak atau seibu, dan para keturunannya, keponakan. Yang keempat, jalur umumah. Jalur umumah itu berarti paman. Meliputi paman, saudaranya bapak, baik sekandung maupun sebapak. Dan berikut keturunannya, yaitu para apa? Para sepupu. Urutan kedekatan sesuai dengan penomoran yang kita sebutkan. Satu lebih dekat dari dua, lebih dekat dari tiga, lebih dekat dari empat. Baik, sehingga jalur anak lebih dekat daripada bapak. Makanya kalau ada anak laki-laki dan ada bapak, siapa yang mendapatkan warisan lebih banyak? Anak. Anak dapat sisa, bapak cuma dapat seperenam. Kemudian jalur bapak lebih dekat daripada jalur saudara. Makanya ketika ada bapak, ada saudara, saudara mahjub, nggak dapat. Nanti yang dapat asobah adalah bapak. Jika ada jalur saudara, maka jalur paman terhalang. Ya. Sehingga nanti paman nggak dapat ketika ada saudara. Empat jalur di atas, jika kita ringkas, maka bisa kita sebutkan ada tiga jalur. Furu' usul hawashi. Furu' usul hawashi. Furu' artinya cabang. Far'un artinya apa? Cabang. Furu' berarti cabang. Usul artinya asal. Usul ya, artinya asal, pokok, berarti atas. Hawashi artinya samping. Anda pernah lihat kitab kuning yang sampingnya ada catatannya? Jadi dikasih kotak, terus samping kanan-kirinya ada tulisannya. Nah, tulisan samping kanan-kiri ini disebut dengan hasyiah. Disebut dengan hasyiah. Karena dia berada di samping-samping tulisan pokok. Jadi ada model penulisan kitab masa silam. Itu matannya, kitab asli ditaruh di tengah. Kemudian catatannya terhadap matan itu ditaruh di samping. Nah, posisi catatan yang berada di samping ini disebut dengan hasyiah. Baik. Makanya disebut hawashi karena dia berada di samping. Kita coba sebutkan keterangannya. Jika ada ahli waris dari beberapa jalur, maka tingkat kedekatannya sesuai dengan urutan di atas. Satu, lebih dekat daripada dua, lebih dekat daripada tiga, lebih dekat daripada empat. Yang kedua, ketika dalam satu jalur ada lebih dari satu tingkatan ahli waris, maka ahli waris yang lebih dekat menutupi ahli waris yang lain, yang lebih jauh. Misalnya anak laki-laki dan cucu laki-laki, keduanya dari jalur bunuwah. Jika ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki tertutupi. Anak laki-laki, cucu laki-laki. Jika dia satu jalur, maka yang lebih jauh tertutupi dengan yang lebih dekat. Yang ketiga, catatan yang ketiga. Antara furu' dan usul tidak bisa saling menutupi. Jalur atas dan bawah tidak bisa saling menutupi. Namun bisa saling mengurangi. Di mana jatah usul menjadi berkurang ketika ada furu'. Jatah usul menjadi berkurang ketika ada furu'. Yang keempat, ya, atau di sini contohnya jatah bapak menjadi berkurang ketika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Yang keempat, furu' bisa menutupi hawashi. Sebagaimana usul juga bisa menutupi hawashi untuk bapak, ya, untuk usul yang tingkatannya bapak. Sehingga jika ada anak atau cucu, maka saudara atau paman menjadi terhalang. Baik. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini juga saya sebutkan ahli waris 15 orang itu dalam bagan. Dalam bagan Anda bisa lihat, coba ditampilkan di halaman 165. Nah, seperti itu. Itu ada nomor yang merupakan urutan kedekatan. Dan disendirikan bagian ujung kiri bawah, ya, suami dan mu'tik. Suami dan mu'tik. Ini disendirikan. Sehingga dia tidak masuk sebagai ahli waris karena hubungan nasab, maka kita sendirikan. Kemarin kita sebutkan ahli waris ada tiga sebab, ya. Ada tiga sebab hubungan. Nasab, pernikahan, dan al-wala. Nah, yang dibahas dalam bagan-bagan itu adalah ahli waris karena hubungan nasab. Sedangkan pernikahan dan al-wala ini tidak dibahas dalam bagan. Dia disendirikan. Paham ya? Kita ulang ya. Coba Anda ingat bahwa sebab orang mendapatkan warisan itu karena tiga hal. Pertama, karena ada hubungan nasab. Yang kedua, karena hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan ini, kalau tidak suami, ya istri. Yang ketiga, karena hubungan wala, yaitu orang yang membebaskan budak. Nah, yang rumit itu bagian ini. Yang rumit adalah bagian pertama. Mendapatkan warisan karena hubungan nasab. Nah, bagian ini yang didetailkan oleh para ulama menjadi bagian sebagaimana yang tertera di halaman 165 untuk yang laki-laki. Dan di halaman 166 untuk yang perempuan. Coba tampilkan yang wanita. Nah, yang wanita seperti itu. Ada 10 ya. Baik. Sekarang coba kita kita bantu dengan belajar bagan ini. Tadi kita sudah menyampaikan penjelasan tapi secara lisan. Akan lebih nyaman kalau kita membahas bagan ahli waris itu dengan dibantu tulisan. Meskipun sudah saya sediakan di buku, tapi barangkali jamaah ingin melihat lebih dekat gimana sih caranya untuk bisa memahami secara keseluruhan. Pertama, yang perlu untuk diperhatikan adalah istilah atau nomenklatur ya, istilah penamaan. Istilah penamaan. Nomenklatur. Nomenklatur ya, tulisannya nggak jelas. Nomenklatur dalam warisan itu mengacu ya, mengacu kepada mayit. Nomenklatur dalam dalam warisan, dalam ilmu waris, itu mengacu kepada mayit. Maksudnya gimana, Pak? Ada orang bertanya kepada saya, Pak, tolong jelaskan gimana caranya membagi waris. Saya sampaikan ya. Ibu meninggal dunia. Kemudian ahli warisnya ada bapak, ada kakek, ada saudara saya. Ahli warisnya ada bapak, kakek, saudara. Ya, itu jatah warisannya berapa? Saudara yang laki-laki dua, yang perempuan tiga. Ibu meninggal dunia. Ahli warisnya ada bapak, kakek, saudara. Yang perempuan dua, yang laki-laki dua, yang perempuan tiga. Baik, di situ ada istilah bapak, kakek, saudara. Pertanyaannya, bapaknya itu bapak penanya atau bapak mayit? Kakek, kakek ini kakek penanya atau kakek mayit? Saudara, saudara penanya atau saudara mayit? Nah, makanya kita seragamkan istilah penamaan atau nomenklatur dalam warisan itu mengacu kepada mayit. Sehingga kalau dia cerita, si A meninggal. Ahli warisnya bapak, kakek, saudara tiga, laki-laki dua, perempuan tiga. Saudara tiga, laki-laki satu, perempuan dua, misalnya. Nah, pertama yang perlu kita curigai ya adalah dia menyebut bapak, kakek, ini bapak penanya atau bapak mayit. Makanya kadang saya balik tanya, istilah ini kembali kepada kamu atau kembali ke mayit? Kalau kembali ke mayit, berarti bapak, di situ bapak mayit. Kakek, kakek mayit. Saudara, saudara mayit. Berarti mayit belum menikah. Dia cerita bapak, oh enggak, mayit sudah menikah, oh, saya anaknya. Oh gitu. Berarti bapak di situ adalah suami mayit. Kakek di situ berarti apa? Bapaknya mayit. Saudara yang dimaksud berarti apa? Anaknya mayit. Paham ini ya? Baik. Catat bagian ini baik-baik. Istilah penamaan dalam warisan, nomenklatur dalam warisan itu mengacu kepada mayit. Makanya lingkaran porosnya adalah mayit. Baik. Dan biar lebih ringkas, nanti saya akan gunakan kata mayit. Wah, nggak sopan, Pak, pakai jenazah. Itu kepanjangan ya. Karena di buku-buku ilmu fikih juga nggak nyebut jenazah, nyebutnya mayit, biar lebih gampang. Baik. Secara umum, nah, kemudian tadi ya, sebagai tambahan, bahwa sebab warisan ada tiga. Ada tiga. Tiga itu apa saja? Nasab, pernikahan. Nasab, pernikahan. Satu lagi apa? Wala. Nasab, pernikahan, wala. Dua ini nggak dibahas dalam bagan-bagan yang tadi kita buat. Dia ahli waris, tapi tidak dibahas dalam bagan. Nah, bagian inilah yang dibahas dalam bagan. Yang dibuat bagan. Sehingga ada istilah usul furu' hawashi. Ubuwah, bunuwah, umumah. Ukhuwah, umumah. Itu di bagian nasab. Nah, ini yang panjang lebar tadi. Yang panjang lebar itu di sini. Sedangkan bagian ini, ya cuma disebutkan saja. Orangnya karena cuma dua. Kalau nggak suami, istri. Bisa nggak ahli warisnya suami dan istri? Nggak bisa ya. Kalau nggak suami, ya istri. Baik. Kemudian wala berarti orang yang membebaskan. Orang mu'tik, ya, yang membebaskan budak. Dan hanya dua ini saja. Nah, yang banyak itu di bagian nasab. Baik. Nah, istilah penamaan ini tadi, kembali lagi, dalam masalah nasab, berarti dia ditaruh di tengah, mengacu kepada mayit. Mayit. Orang yang punya hubungan nasab dengan mayit itu hanya ada tiga sisi. Atas, bawah, samping. Atas, bawah, samping. Urutannya, Pak, yang benar yang mana? Urutannya yang benar, bawah dulu, baru naik ke atas, kemudian baru menyamping. Atas disebut dengan usul. Atas disebut dengan usul. Bawah disebut dengan furu'. Menyamping disebut dengan hawashi. Yang menyamping ini ada yang saudara dan ada yang bentuknya, ada yang paman. Ada yang hubungannya saudara dan ada yang hubungannya paman. Karena paman itu berarti saudara ayah, ya. Dia masuk di bagian menyamping. Sudah? Anda hafalkan ini dulu. Bahwa sebab warisan karena nasab itu hanya ada tiga. Cabang, asal, samping. Samping ini kita sebut apa? Enaknya. Ranting kan bukan ya? Karena ranting itu turunan. Kita sebut aja hawashi ya. Menyamping. Atas, bawah, nyamping. Ya? Kalau Anda sudah hafal ini, kita beralih ke bagan berikutnya. Bagan berikutnya, sebenarnya kita mau merinci bagian hawashi ini. Karena bagian hawashi ini ada yang saudara, ada yang paman. Baik, kita ulang. Mayit. Mayit. Siapakah orang yang berada di sekitar mayit? Selain karena hubungan pernikahan dan wala, hubungan nasab, hanya ada tiga hubungan ini. Furu, usul. Yang pertama, ke bawah. Furu. Yang disebut oleh para ulama dengan jalur bunuwah. Dari kata bani. Bani artinya apa? Bani Adam. Anaknya Adam. Bunuwah berarti adalah keturunan mayit. Anaknya, cucunya, dan seterusnya. Kemudian naik ke atas adalah jalur ubuwah. Ubuwah dari kata abun. Abun artinya bapak. Kemudian ke samping ada ukhuwah. Ukhuwah dari kata akhun yang artinya saudara. Al-mu'minu akhul mu'min. Mu'min itu saudara bagi mu'min yang lain. Kemudian yang keempat, paman. Paman itu kan sejajar dengan posisi bapak. Makanya nulisnya jangan begini. Keliru. Kalau begini sejajar dengan mayit. Dia sejajar dengan posisi bapak. Makanya kita naikkan. Paman itu kita naikkan. Agar sejajar dengan posisi bapak. Kita naikkan. Nah, paman dari kata amun, maka jalurnya disebut dengan jalur umumah. Jalurnya disebut jalur umumah. Baik. Urutannya, urutan kedekatan. Urutan kedekatan. Tadi kita sudah sampaikan teori bahwa orang yang mendapatkan warisan paling banyak adalah orang yang paling dekat dengan mayit. Maka demikian pula, kita perlu tahu urutan kedekatan. Karena kalau paling banyak adalah yang paling dekat, berarti nanti yang jauh bisa jadi nggak dapat disebabkan karena ada yang lebih dekat. Urutan kedekatannya, bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Ini urutan kedekatan. Sudah? Nanti kita coba berlatih ya. Anda akan bisa melihat kenapa ukhuwah dengan umumah itu lebih dekat ukhuwah. Nanti kita akan berlatih sehingga dari situ kita tahu, oh ini lebih dekat dibandingkan itu. Alasannya kenapa? Ya. Baik. Kemudian termasuk di antara ukhuwah adalah anaknya, keturunannya. Umumah juga begitu, keturunannya. Maka di sini ada anak dari saudara laki-laki sekandung, anak dari saudara laki-laki sebapak, kemudian, ini nggak ada ya, anak dari saudara laki-laki seibu, nggak ada. Kemudian anak dari paman sekandung dan anak dari paman sebapak, termasuk anaknya. Kita kasih satu anak aja. Satu anak panah, jadi termasuk juga anaknya. Sudah? Coba kita latihan untuk mengukur kedekatan itu ya. Kalau Anda ditanya, siapa yang lebih dekat dengan mayit? Siapa yang lebih dekat dengan mayit? Keponakan ataukah sepupu? Siapa yang lebih dekat dengan mayit? Keponakan ataukah sepupu? Saya bicara yang laki-laki ya. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Sepupu laki-laki dari paman ayah. Oh, dari paman ayah. Dari paman seayah. Dari saudara laki-lakinya ayah. Siapa yang lebih dekat antara keponakan dengan sepupu? Anda bisa lihat ini ya. Mayit. Mayit. Kalau kita ke keponakan, berarti jalurnya gimana? Jalurnya. Ke kanan, saudara laki-laki, begini ya. Kemudian anaknya saudara laki-laki, keponakan. Ada? Kalau kita ke sepupu, naik dulu ke ayah. Kemudian ayah punya saudara. Dan ini paman. Kemudian ini anak paman. Sepupu. Sudah? Anda bisa lihat. Keponakan dengan mayit. Sepupu dengan mayit. Mana yang jalurnya lebih panjang? Sepupu lebih panjang. Ini butuh dua jalur. Satu, dua. Satu, dua. Yang sepupu butuh tiga. Satu, dua, tiga. Tak? Berarti mana yang lebih dekat, keponakan ataukah sepupu? Jawabannya keponakan lebih dekat. Karena dia cuma butuh dua jalur. Nah, itu contoh mengukur kedekatan keluarga dilihat dari bunuwah, ubuwah, ukhuwah, dan umumah. Baik. Sekarang kita akan rinci empat ini. Anda tolong hafalkan ini ya. Empat ini tolong di-capture-in. Nah, jadikan foto profile. Ya. Anda hafalkan ini, empat ini. Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Insya Allah kalau hafal ini, nanti turunan-turunannya kita akan lebih mudah. Sudah? Kita akan merinci empat itu. Kita rinci ya. Ini mayit. ada 15 ahli waris laki-laki. 15 itu siapa saja? Coba kita lihat. Pertama, urutan dulu, nomor satu adalah anak laki-laki. Ibn. Anak laki-laki. Pak, ada nggak anak laki-laki sebapak? Ya, nggak ada. Namanya anak ya, anak ya. Anak laki-laki mau Anda sebut. Nggak ada istilah anak laki-laki sekandung, anak laki-laki sebapak. Namanya anak ya, anak. Baik dari istri pertama, istri kedua, maupun istri yang kesekian. Jika mayit punya beberapa istri. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berarti keturunannya ibn. Yang laki-laki. Ibnul ibn. Kita sudah berapa ini? Dua orang ya. Sudah? Berikutnya, bapak. Ke atas sekarang kita ya. Ubuah. Bapak, ayah. Setelah ayah, atasnya ayah ada siapa? Kakek. Jad. Kakek dari ayah. Sekali lagi kami ingatkan bahwa yang mendapatkan warisan dari kakek kita hanyalah kakek dari ayah. Kakek dari ibu masuk dzawil arham. Baik. Jalur bawah, jalur atas sudah kita sebutkan. Sudah kita kuasai. Sekarang kita ke jalur ukhuwah, nomor tiga. Jalur ukhuwah ada namanya saudara kan ada yang sekandung, sebapak, satu lagi, seibu. Jadi di sini saudara sekandung itu akh syakik. Akh syakik. Ini nanti butuh ruang lebih luas ini ya. Saya kasih inisial saja. Ah, Syakik. Eski. Ya. Eh. Plus saudara kandung, saudara laki-laki sebapak. Ah, Li'ab. Plus saudara laki-laki seibu ah li'um. Baik. Terus setelah itu keturunannya. Keturunannya. Ibn ah syakik. Ini juga sama ya. Ibn ah li'ab. Yang ini enggak ada. Keturunannya ini masuk dzawil arham. Ibnul akhli keturunannya tidak masuk dalam ahli waris. Sudah? Kenapa, Pak? Pokoknya gini. Mambu wedok. Gimana, Pak? Boleh enggak nyebut kayak gitu? Enggak boleh ya. Enggak boleh. Kalau ada unsur perempuan, dan dia lebih jauh, maka dia nggak dapat warisan. Saya ulang ya. Ahli waris atau ahli waris, keluarga dari mayit yang ada unsur perempuan, itu hanya yang berada di sekitaran saja. Jika dia lebih jauh, maka dia nggak dapat. Ini kan ada unsur perempuan. Apa itu? Seibu. Nah, maka keturunannya nggak dapat. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah berapa? Coba kita hitung ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. 6, 7, 8, 9. Kurang berapa? Kurang 6. Baik. Kita lanjutkan. Setelah saudara, setelah ukhuwah, kemana? umumah. Setelah ukhuwah adalah umumah. Lalu kita ke arah paman. Gini ya, sejajar dengan bapak, paman. Baik. Di situ ada paman, am, syakik. Kemudian yang kedua adalah am, li'ab, paman sebapak. Paman kandung, kemudian paman sebapak. Paman seibu nggak dapat. Paman seibu itu gimana? Saudara bapak yang laki-laki seibu. Paham ya? Bapak saya punya saudara laki-laki seibu. Nah, paman seibu ini nggak dapat. Dan keturunannya, sepupu dari paman sekandung, berarti ibn am syakik. Ini juga sama keturunannya. Ibn am li'ab. Ya? Berarti tambah berapa? Empat. Sembilan. Sepuluh paman syakik. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Kurang dua. Kurang dua. Kurang dua di luar nasab. Yaitu siapa? Suami yang nomor 14, 14, dan 15. Ini di luar nasab. Karena sebab pernikahan, yaitu suami dan mu'tik, orang yang membebaskan budak. Baik. Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi kata kuncinya ada di sini. Kata kuncinya tetap ini. Anda paham ini, kemudian nanti penjabarannya di sebelahnya, insya Allah lebih gampang. Pokoknya saya ingatkan sekali lagi, hafalkan ini. Masuk ujian, nggak masuk ujian, pokoknya Anda hafalkan ya. Ya. Jadi dengan paham bagan utama ini, nanti penjabarannya akan lebih paham. Baik, kembali kepada pertanyaan. Kenapa di sini anak saudara seibu nggak dapat? Paman seibu nggak dapat? Karena sekali lagi, ya, jika ada kerabat yang dia mengandung unsur wanita dan lebih jauh, maka dia nggak dapat. Dia masuk dzawil arham. Ya. Dia masuk dzawil arham. Baik. Ada nggak laki-laki lain yang dia nggak dapat di sini? Istilah paman di negara kita ya. Istilah paman di negara kita itu kan ada paman dari bapak. Ya. Dan ada paman dari ibu. Semuanya disebut paman. Bahkan kadang paman dari ibu itu lebih dekat dengan kita dibandingkan paman dari bapak. Biasanya kan gitu ya. Dolanan yang di... Neng Paklik, Paklik tapi saudaranya ibu. Dalam bahasa Arab ini beda. Kalau dalam bahasa Arab, paman dari bapak itu am. Paman dari ibu, khol. Paman dari bapak, ammun. Paman dari ibu, kholun. Jadi dibedakan. Bibi juga gitu kan di tempat kita. Bibi... Ada bibik dari bapak, ada bibik dari ibu. Bibik dari bapak, namanya amma. Bibik dari ibu, kholah. Nah, khol-khol ini nggak dapat. Khol ini nggak dapat. Semua yang ada unsur wanita dan dia lebih jauh, dia nggak dapat. Maka akan ada lelaki yang sejajar dengan paman, tapi kok nggak dapat? Yaitu paman dari ibu, kok nggak dapat? Nggak ada, nggak dapat. Sekali lagi, dalam masalah nasab, semua kerabat yang di situ ada unsur wanita dan lebih jauh, maka dia nggak dapat warisan. Baik, dari sinilah ada orang yang berkomentar, hukum Islam merugikan wanita. Waliyadzubillah, jangan sampai ngomong seperti itu. Baik. Lah terus khol kalau nggak dapat warisan, paman dari ibu kalau nggak dapat warisan, dia dapat dari mana? Ya kan dia punya seperti ini juga di keluarga lelakinya. Sehingga nggak perlu khawatir, ini khusus untuk keluarga mayit yang lelaki. Nanti paman dari ibu juga punya seperti ini di keluarga yang lelaki. Karena manusia hanya itu saja, kalau nggak dia punya hubungan dengan keluarga lelaki, dia punya hubungan dengan keluarga perempuan. Kan gitu ya? Baik. Insya Allah bisa dihafal ini. Nah, kita masih meninggalkan satu pembahasan lagi, yaitu bagan yang serupa, tapi untuk wanita. Untuk wanita ada 10. 10 itu, sebenarnya turunan dari ini, masih sama seperti ini ya. Kemudian ini juga berlaku. Cuman ada 5 yang dia nggak masuk. 5 yang nggak masuk adalah nanti bagian ini nggak masuk. Karena wanita jika lebih jauh hubungannya dengan mayit, maka dia masuk dzabil arham. Kemudian anak-anak ini juga nggak masuk. Tayyib. Gimana? Kita gambarkan sekarang. Kita hapus ya. Yang bagian ini kita hapus. Baik, kita akan membuat bagan ahli waris untuk wanita dengan tetap mengacu ke sini. Dengan mengacu ke situ, kita tulis mayit. Sesuai urutan. Pertama siapa? Pertama, furu. Berarti di sini anak perempuan. Anak perempuan tulisannya apa? Bintun. Bin. Kemudian, anak perempuan dari cucu laki-laki. Bintul Ibn. Sebenarnya bukan keturunannya ini, tapi saya kasih di bawahnya ini. Bintul Ibn. Bintul Ibn. Kalau anak perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan nggak dapat. Yang dapat cucu perempuan dari anak laki-laki, bintul ibn. Sudah? Kemudian naik ke atas, ibu, ibu. Lalu ibunya ibu, ummul yang disebut dengan jaddah. Sudah? Nah, ini kan punya ayah, punya suami ya. Nah, kita tulis di sini. Ayah, mayit, ya. Punya suami. Nah, di sini ada ibunya, bapak, jadda. Jadi, jadda ada 2. Nenek dari ibu dan nenek dari bapak. Dua-duanya dapat. Sudah? Usul kita sudah selesaikan, ya, furu' sudah, bunuah sudah, ubuah sudah, sekarang ke ukhuwah. Ukhuwah ada saudari perempuan kandung. Ukhtun. Ukhtun, pakai tak ya. Syakikah, eski. Yang kedua, ukhtun li'ab. Yang ketiga, ukhtun li'um. Saudara perempuan kandung, sebapak, seibu. Sekarang kita hitung dulu. Sudah ada berapa ini ya? Satu, terus, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kurang dua. Kurang dua. Lihat di sini. Anaknya nggak masuk. Nggak ada bibi. Kita bicara perempuan ya. Nggak ada bibi. Bibi semuanya dzawil arham. Sudah? Kalau paman tadi ada. Makanya di sini tidak ada nyabang kayak tadi ya. Umumnya untuk wanita nggak ada. Umumnya untuk wanita tidak ada. Sudah? Tinggal dua lagi. Sembilan. Sepuluh. Sembilan siapa? Istri. Sepuluh. Mu'tika. Mu'tika. Kalau laki-laki mu'tik, kalau wanita mu'tika. Ada tak marbutonya. Sehingga dia dibaca, apa? Dibaca seperti ada haknya. Mu'tika. Dan sembilan sepuluh ini di luar hubungan nasab. Jadi dia dapat warisan karena hubungan pernikahan dan karena alwala. Baik, mudah dipahami insya Allah. Alhamdulillah. Pak, ini titik-titik kenapa? Ya karena dia, kalau nggak titik-titik kan kita jadikan ini indikator beliau tidak ada di sini. Karena beliau laki-laki. Sehingga kalau saya kasih garis, oh, nanti bapak kok disebutkan. Padahal ini kan wanita semuanya. Baik, semoga bisa dipahami. Dan kembali lagi, kata kuncinya ini, untuk perempuan, umumah nggak ada. Adanya hanya bunuah, ubuah, ukhuwah. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirrabbilalamin. InsyaAllah cukup mudah untuk dipahami. Dan Anda bisa baca-baca ulang di para ahli waris dan bagan warisan. InsyaAllah dengan menghafal ini untuk pelajaran berikutnya. Karena nanti ketika ada kasus kan kita perlu tahu ya ahli warisnya siapa saja. Dan itu yang paling urgent. Karena kalau tidak tahu ahli warisnya siapa saja, nanti kita tidak bisa melakukan pembagian warisan. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, saya tambahkan pertanyaan yang kemarin disampaikan oleh salah satu jamaah. Apakah dalam hibah yang diberikan kepada istri, jika ada seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, apakah hibahnya harus diberikan secara merata? Saya kutipkan satu keterangan dalam Mausu'ah Fiqhiyah, ensiklopedia fikih. Dinyatakan, idza qama az-zawju bil wajib minan nafaqati wal kiswah li kulli wahidatin minaz zawjat, apabila seorang suami sudah menunaikan kewajiban kepada para istrinya, baik berupa nafkah lahir ya seperti makanan, pakaian, dan diberikan kepada semua istrinya, fal yajuzu lahu ba'da dzalika ay yufaddila ihdahunna 'anil ukhra fi dzalika am yajibu alaihi ayu sawya bainahunna fil ata. Setelah bagian yang wajib sudah ditunaikan, dan itu dilakukan secara adil, apakah wajib bagi suami ketika mau memberikan pemberian lebih dari itu, harus sama rata, adil kepada seluruh istrinya? Ikhtalaf al-fuqaha fi dzalika. Ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Menurut Syafi'iyah, Hambali, dan Malikiyah, menurut riwayat yang lebih zahir, menurut riwayat yang lebih dominan, bahwasanya seorang suami jika sudah melaksanakan kewajiban kepada seluruh istrinya, fala haraja alaihi ay yuwassi'a ala man syaa'a minhunna bima syaa'a. Maka dia boleh memberikan tambahan kepada sebagian istrinya sesuai yang dia kehendaki. Misalnya dia punya 4 istri. Semuanya sudah dilengkapi semua. Rumah sudah disediain. Kendaraan disediain. Makan minum disediain. Sudah? Boleh nggak salah satu istri dikasih kelebihan? Misalnya. Yang satu dikasih tupperware. Lebih banyak. Sementara istri yang lain cuman dikasih yang keliling-keliling dia, ya, perabotan-perabotan naik mobil gitu ya. Boleh nggak ada kelebihan seperti itu? Menurut pendapat Syafi'iyah, Hambali, dan Malikiyah menurut riwayat yang dohir, hukumnya boleh. Wana kalau Ibnu Qudamah an Ahmad, Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat dari Ahmad, dari Imam Ahmad tentang orang yang punya 2 istri. Beliau mengatakan, lahu ayu faddila ihdahuma ala al-ukhra fin nafaqati was syahwat wal kiswa idha kanatil ukhra kifayatan. Boleh bagi suami untuk mengunggulkan salah satu dalam nafkah, termasuk juga dalam masalah syahwat, dalam pakaian, idha kanatil ukhra kifayatan, apabila yang satunya sudah cukup. Wa yashtari li hadha arfa'u min thawbi hadhihi. Watakunu tilka fi kifayatin. Atau kadang bajunya istri satu lebih mahal dibandingkan istri dua. Atau sebaliknya. Baik. Sehingga selama bagian yang wajib sudah ditunaikan, maka kelebihannya suami tidak berkewajiban untuk, menurut pendapat jumhur yang tadi kita lihat, suami tidak berkewajiban untuk menyamaratakan. Wallahu ta'ala alam. Ini jawaban yang bisa kita sampaikan terkait pertanyaan yang kemarin. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan selanjutnya, kami persilahkan kepada para jamaah yang ingin bergabung. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, kita angkat ya. Baik. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz. Ini ada seorang wanita meninggal, orang tua tidak ada, suami nggak ada, anak nggak ada. Kemudian yang ada itu saudara seibu, laki-laki satu, perempuan satu, sama saudara seayah, laki-laki dua, perempuan tiga. Itu pembagian warisannya seperti apa ya antara saudara seibu dan sebapak itu persentasenya seperti apa? Baik. Terus sama pertanyaan kedua Ustaz. Kalau misalnya seseorang hanya mempunyai anak perempuan, apakah dia boleh mengamankan hartanya dengan menghibahkan kepada anaknya dan istrinya seluruhnya? Syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli waris saudaranya yang ada adalah saudara seibu dan saudara seayah. Untuk ahli waris saudara seibu, jika lebih dari satu orang, maka mereka mendapatkan warisan fahum syuraka'u fi tsuluts, kata Allah dalam Al-Quran. Mereka bersekutu dalam sepertiga. Berarti sepertiga diserahkan ke seluruh saudara seibu. Dan pendapat yang benar dibagi rata. Nanti akan ada pembahasan itu. Kita belum masuk ke penjelasan jatah. Kita baru mengenal siapa ahli waris dari mayit. Baik dari jalur, baik dari kalangan lelaki maupun dari kalangan perempuan. Jadi tadi kita belum bahas, ini dapat berapa itu kita belum bahas. Kita kenal dulu, daftar ahli waris kayak gini. Yang laki-laki ada 15, yang perempuan ada 10. Jatahnya kita belum bahas. Baik. Nah, kalau Anda tanya jatah, saudara laki-laki sebapak dengan saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki seibu, jika dia lebih dari satu, fahum syuraka'u fi tsuluts, maka mereka mendapatkan jatah warisan sepertiga dibagi rata. Sisanya yang 2/3 diserahkan ke saudara sebapak. dengan perbandingan 2 banding 1. Yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Kasus yang kedua. Bolehkah mayit mengamankan warisannya dengan cara menghibahkan kepada putrinya dan istrinya agar nanti ketika dia mati tidak ke saudaranya? Karena dia hanya punya satu anak perempuan. Hibah diberikan kepada siapapun ketika orangnya masih sehat walafiat, artinya tidak ada bayangan untuk mati, ya, hukumnya boleh. Dengan satu ketentuan, sudah diserah terimakan. Dan serah terima di tempat kita untuk objek yang bentuknya, apa ini? Properti itu bisa ditandai dengan cara balik nama, atau misalnya kalau dulu namanya takhliyah, takhliyah itu dikosongkan. Saya sudah pergi dari rumah itu, silahkan kamu tinggali rumah itu. Nah, namanya takhliyah. Kalau sekarang kan tidak, ya. Sehingga bisa dilakukan dengan balik nama atau cara yang lain yang menunjukkan kalau itu sudah pindah hak milik. Nah, kalau sudah pindah hak milik, maka nanti jika pemiliknya mati, dia bukan lagi warisannya. Dan bolehkah itu dilakukan? Selama dia masih sehat, selama dia masih belum kepikiran untuk mati, hibah sah. Dan dengan ketentuan harus diserah terimakan. Wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kandung dua orang dan saudara kandung dua orang laki-laki dan saudara seayah perempuan satu. Yang saya tanyakan, apakah saudara perempuan seayah ini dapat? Juga ibu? Anak-anaknya hanya perempuan ya? Baik. Baik. Jika anaknya hanya perempuan, berarti saudara mayit dapat. Karena hijab atau halangan, ya, itu terjadi jika di situ ada anak laki-laki. Dan nanti akan kita bahas. Di buku ini saya sebutkan pembahasan tentang masalah hijab. Ada di halaman berapa tentang hijab. Jadi, mengenal hijab atau penghalang warisan ada di bab ke-22. Di halaman 175, di situ saya sebutkan hijab. Nah, Anda sudah bertanya tentang itu, dan karena anak perempuan ini tidak bisa menghijab saudara, maka saudara dapat. Kemudian yang jadi pertanyaan, saudara seayah dapat atau tidak? Jawabannya, saudara seayah tidak dapat jika ada saudara kandung. Sehingga yang dapat warisan di sini adalah anak perempuan. Jika sendirian dapat setengah, jika lebih dari satu dapat 2/3. Kemudian sisanya diserahkan ke saudara kandung. Wallahu a'lam. Kita coba baca pertanyaan melalui ya. Bismillah. Ustadz, apakah urutan ahli waris itu menunjukkan juga urutan kedekatan rahim yang harus kita jaga dengan silaturahim? Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Apakah urutan ahli waris itu juga menunjukkan kedekatan rahim? Jawabannya betul. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ulul arham, para kerabat yang punya hubungan rahim, ba'duhum aula bi ba'din, mereka lebih berhak dibandingkan yang lain. Sebagian lebih berhak dibandingkan sebagian yang lain. Sehingga urutan kedekatan, seperti yang tadi kita sebutkan, menunjukkan urutan kedekatan rahim juga. Maka, menjaga hubungan dengan saudara, itu lebih kuat dibandingkan menjaga hubungan dengan paman. Sehingga kalau kita punya harta yang ini akan saya serahkan sebagai zakat atau sedekah, dan Anda punya keluarga yang miskin, satu saudara, satu paman, mana yang harus kita dahulukan? Jawabannya saudara dahulukan dibandingkan paman. Kalau banyak sih kasihkan dua-duanya ya, dua-duanya dikasih. Tapi kalau terbatas, silakan Anda dahulukan yang lebih dekat. Itu salah satu contoh. Sehingga kalau kita punya keterbatasan terhadap upaya untuk nyambung silaturahmi, maka maksimalkan untuk bagian saudara, ya, yang itu barangkali tidak kita maksimalkan untuk paman. Meskipun semuanya kita berikan jatah silaturahmi yang baik. Hanya saja begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam kondisi masalah rahim itu tidak membedakan laki dan wanita. Sehingga kadang posisi wanita kita lebih dituntut untuk mendekati dibandingkan yang laki-laki. Ini masalah rahim. Masalah warisan dengan masalah rahim, perbedaannya adalah kalau warisan laki dan perempuan dibedakan, kalau hubungan silaturahmi laki dan perempuan tidak dibedakan. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, Al-khalah bimanzilatil Bibi dari ibu, ya, saudarinya ibu, itu kedudukannya sebagaimana ibu. Dan itu mengisyaratkan, jika ada orang yang sudah tidak punya ibu, ibunya meninggal dunia, kalau dia ingin berbakti dengan mendapatkan pahala sebagaimana berbakti kepada ibu, kepada siapa dia harus berbakti? Jawabannya, maksimalkan ke saudari ibu. Karena terdapat hadis al-khala bimanzilatil Yang namanya khala, yaitu bibi dari ibu, itu kedudukannya sebagaimana ibu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Cukup? Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan kembali kami ingatkan, bagi Anda yang ingin belajar lebih serius, mohon untuk dihafalkan tadi ya, bagian utama, karena ini adalah modal bagi kita untuk mengenali siapakah ahli waris. Demikian, semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.